Silakan maju ke depan. Ayo. Cek. Mas Roni, kecilkan dikit aja. Volume keluarnya. Jangan powernya. Yang merah dua. Turunkan dikit aja. Cek, satu, dua. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bergabung kembali di Majlis Ar-Raudhah edisi Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiah. InsyaAllah yang sehat semakin sehat, yang kurang sehat jadi sehat. Tidak terasa kita masuk malam 10 Ramadan ya. Kita waktu itu yang pertama Ramadannya kan malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Ini sudah malam ke-10. Malam ke-10 berlalu tanpa terasa, jadi cepatnya luar biasa. Ini merupakan juga salah satu bukti mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang mana Rasulullah sudah memberitahukan. Jadi kalau Rasul itu bukan memprediksi ya. Prediksi itu punyanya orang-orang yang gak ngerti. Perkiraan-perkiraan itu punyanya orang-orang yang gak ngerti. Kalau Nabi Muhammad SAW bukan memperkirakan, tapi akhbar, memberitahukan. Rasul sudah memberitahukan bahwasannya nanti kalau kiamat itu sudah dekat, maka keberkahan waktu itu sedikit-sedikit dicabut. Sedikit demi sedikit dicabut. Yang satu tahun rasanya seperti satu bulan, yang satu bulan seperti satu minggu, yang satu minggu seperti satu hari. Nanti seperti itu, dan kita betul-betul terasa nih, ini 10 hari kok rasanya seperti cuma satu atau dua hari. Cepatnya luar biasa. Nah di tengah-tengah perjalanan waktu yang tidak terasa ini yang begitu cepat, alhamdulillah kita diberi Allah taufik sehingga kita bisa mengisinya dengan bersama-sama mengkaji sejarah kehidupan para nabi dan rasul, kisahul anbiya, dan khususnya kita lagi membahas kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Semalam kita nyampe pada kisah ketika Ratu Balqis mengirimkan utusan membawa hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, kemudian utusan itu ditolak hadiahnya oleh Nabi Sulaiman. Ya, hadiahnya ditolak. Artinya Nabi Sulaiman tidak bisa diiming-imingi dengan harta. Di mana kebanyakan orang kalau diiming-imingi harta udah selesai. Ya, udah selesai, cukup. Tujuannya menjajah suatu negeri kan pengen dapat hartanya. Nah, ini kalau udah mau ngasih upeti, ngasih harta kan selesai. Tapi Nabi Sulaiman kan tujuannya bukan itu, bukan mau menjajah, bukan. Tujuan Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan Balqis untuk tunduk adalah mengajak mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih penting dan itu yang sangat penting, bukan urusan harta atau apapun. Diceritakan di dalam surat An-Naml ayat yang 37, ketika Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut, beliau melanjutkan pernyataannya dengan kalimat irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la kibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillatan wahum saghirun. Kembalilah kepada mereka, kata Nabi Sulaiman kepada utusan tersebut, kamu balik kepada mereka, Balqis dan para pembesar, bawa ini hadiah kamu pulang. Ingat, sampaikan kepada mereka semua kalau kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Sama Nabi Sulaiman diancam nih, saya akan datang bersama prajurit-prajurit saya dengan bala tentara yang tidak mungkin Ratu Balqis dan semua rakyat Saba mampu melawannya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, dan akan kami usir mereka dari negeri Saba secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Jadi Nabi Sulaiman ngomong, nanti saya akan hancurkan kalian dengan bala tentara tersebut, kalian akan saya usir dalam keadaan terhina. Kalimat yang disampaikan Nabi Sulaiman ini sebetulnya jawaban atas perkiraan Ratu Balqis. Ratu Balqis sebelum ngirim orang untuk membawa hadiah kan sudah ngomong, nanti biasanya raja itu kalau menaklukkan suatu negeri akan menjadikan orang-orang yang mulia menjadi terhina. Makanya utusan itu oleh Nabi Sulaiman dikasih tahu, sampaikan gitu ya, kalau nanti gak mau tunduk kepada aku, gak mau datang ke sini, gak mau menyerahkan diri, saya akan bawa bala tentara yang luar biasa yang kalian tidak mungkin mampu melawannya. Di sini menunjukkan Nabi Sulaiman sudah mengkasyaf, menyingkap, ya, menyingkap sesuatu yang tidak diketahui orang banyak yang diucapkan Balqis di hadapan para pembesarnya. Nabi Sulaiman udah tahu Balqis itu khawatir nanti kalau Nabi Sulaiman mendatangi Saba membawa bala tentara yang luar biasa. Di sini juga pelajaran bahwasanya seorang pemimpin itu jangan mudah dirayu dengan harta, dan harus tegas ya, harus tegas di dalam kepemimpinannya. Saya lanjutkan sedikit hikmah. Inilah bedanya para raja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para raja biasanya menaklukkan suatu negeri, maka yang di negeri itu jadi terhina. Negeri itu jadi terhina. Lain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Fathul Mekah, Rasulullah SAW menundukkan Mekah, mengambil alih kuasa Mekah. Apa yang dilakukan? Rasulullah SAW masuk ke dalam kota Mekah dengan merendahkan diri beliau, tawaduk setawaduk tawaduknya. Beliau sampai ketika naik kuda itu, naik kendaraannya, naik tunggangan beliau, beliau tidak membusungkan dada, tapi beliau itu merunduk. Sampai karena merunduk yang begitu hebat, dada beliau ini menjadi satu dengan punggung kuda. Artinya seperti orang yang tidur di atas kuda. Karena tidak mau masuk Mekah walaupun menang, bawa tentara yang luar biasa, beliau tidak mau masuk dengan membusungkan dada, justru merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad SAW. Dan di situ Rasul tidak menjadikan orang-orang yang mulia di Mekah menjadi hina. Justru Rasul menawarkan orang-orang yang di Mekah yang mulia menjadi semakin mulia. Di mana Rasul mengatakan, siapa pengin selamat ke rumahnya Abu Sufyan, siapa pengin selamat ke Ka'bah. Justru ini orang-orang yang mulia oleh Rasul dimuliakan, masuk rumahnya selamat. Ini suatu akhlak yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika mereka semua menyerah sama Rasul, tidak dijadikan tawanan perang, tidak dibantai, tidak dibunuh. Di situ Nabi Muhammad SAW bersabda, idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian, pulang ke rumah masing-masing, kalian bebas, kalian merdeka, tidak ditawan. Padahal itu semuanya orang-orang yang dahulu melempari Nabi, yang ganggu Nabi, yang nyakiti Nabi, yang menghina Nabi, yang mencela Nabi, yang memboikot Nabi Muhammad SAW. Semuanya dibebaskan. Idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian semua, kalian bebas tanpa ditawan, tanpa dipungut apa-apa. Ini bedanya Nabi Muhammad SAW dengan yang lain. Inilah apa namanya, termasuk kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin dimuliakan Allah. Ada yang nanya SMS ke saya, Bib, kita ini kan umatnya Rasulullah SAW. Apa kita boleh ngambil teladan dari Nabi Sulaiman? Ada yang nanya begitu. Bukankah cukup Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita? Kenapa kita masih ngambil teladan dari Nabi Sulaiman? Jangan salah, ya. Kita ini oleh Rasulullah SAW disuruh belajar dari semua Nabi dan Rasul. Bahkan disuruh belajar dari manusia yang lain. Manusia biasa. Kalau di situ dia punya nilai yang bagus atau contoh yang bagus, kita disuruh mengambil sebagai suri teladan. Karena sebetulnya semua akhlak yang ada dalam diri para nabi dan semua akhlak yang ada di dalam diri manusia itu miliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diperintahkan untuk mempelajari sejarah kehidupan para nabi dan rasul yang terdahulu, diceritakan oleh Allah didongengi, tapi kisah nyata ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ceritanya para nabi dan rasul untuk memetik pelajaran agar hatinya semakin kuat. Lalu bagaimana dengan kita? Kenapa kita kok tidak mau memetik pelajaran dari kisah-kisah nabi dan rasul yang lain? Justru kita petik pelajaran dari beliau-beliau itu. Hanya saja dalam permasalahan hukum disesuaikan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, tadi Rasul ngambil pilihan merendahkan diri. Nabi Sulaiman bukan tidak merendahkan diri. Nabi Sulaiman dalam posisi ingin memberikan ancaman. Dalam posisi memberikan ancaman. Nah, ini semua bisa kita pakai. Semua bisa kita pakai. Lah, kalau sebelum perang ya ancam toh ya. Ya, sebelum perang ya ancam. Jangan kita belum perang udah ngomong begini. Nanti saya akan datang, saya akan masuk merendahkan diri kepada kalian. Ya, ya repot ini. Ini ya, kalau sebelum perang ya harus menunjukkan kekuatan. Makanya ketika ada seorang sahabat yang jalan lenggak-lenggok gayanya orang sombong, Rasul mengatakan ini jalan yang seperti ini jalan yang paling tidak disukai Allah kecuali dalam kondisi ini, yaitu dalam kondisi mau perang. Berangkat perang ya jalannya harus gagah. Jangan berangkat perang kok jalannya tawaduk merendahkan diri gitu ya, bukan ini. Nanti musuhnya ngomong ini modelnya krempeng-krempeng loyo-loyo ini sikat aja. Nah, mau berangkat perang kan nunjukkan ya gagah. Semua ada porsinya dan ada tempatnya masing-masing. Nah, Rasul tadi sudah menaklukkan kota Mekah. Kota Mekah sudah dikuasai Rasul SAW. Makanya Rasul juga merendahkan diri serendah rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan raja, bukan Nabi Sulaiman ya, kebanyakan raja kalau udah menang masuk kota itu masih menyombongkan diri, busung ke dada, menunjukkan keangkuhannya. Kalau Nabi Muhammad SAW, para anbiya'ul mursalin tidak seperti itu. Nah, di sini ketika utusan ini pulang, yang tadi diancam oleh Nabi Sulaiman pulang ke kerajaan Saba, itu kan dia pulang butuh waktu yang lama. 1000 kilo. 1000 kilo itu kira-kira Solo Jakarta PP. Kalau sekarang kita naik mobil non-stop itu ya dengan kemacetan lalu lintas, kalau PP kurang lebih 1 hari kan. Kurang lebih 1 hari. Kalau dulu naik kuda ya kurang lebih kan hampir sama, 1 hari perjalanan. 1 hari perjalanan. Dari kerajaan Nabi Sulaiman pulang ke Saba kurang lebih 1 hari perjalanan. Itu kalau gak bawa apa-apa. Nah, ini kalau bawa hadiah. Nah, kira-kira hadiah buat Nabi Sulaiman itu sedikit atau banyak? Tentu kan banyak sekali. Makanya butuh waktu. Nabi Sulaiman alaihissalam, utusan ini belum sampai ke negeri Saba. Nabi Sulaiman udah mengatakan dalam surat An-Naml ayat 38, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum yatini bi'arsyha qabla an ya'tuni muslimin. Itu kan, hei para pembesar. Nabi Sulaiman berkata, wahai para pembesar, kepada orang-orang di hadapan beliau, tokoh-tokoh pasukannya nih. Tokoh-tokoh pasukannya, ada manusia, ada jin yang pembesar-pembesarnya nih. Diajak ngobrol oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, hei para pembesar, siapa di antara kalian semua yang sanggup membawa singgasana Balqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri. Sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri. Dari mana Nabi Sulaiman tahu kalau Balqis mau menyerahkan diri? Kok gak ngajak perang saja? Ini kan kalimatnya. Sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri. Berarti Nabi Sulaiman udah ngerti Balqis akan menyerahkan diri, tidak akan perang. Di sini menunjukkan Nabi itu dikasih ilmu sama Allah, bisa mengetahui yang belum terjadi. Semuanya tentu dengan izin Allah. Nah, kok akhir zaman ini ada orang-orang yang mengatakan, itu kalau kita mengatakan Rasulullah mengetahui apa yang akan terjadi besok berarti musyrik. Lah, ini na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW ya manusia, tapi tidak seperti kita. Beliau diberi banyak kelebihan oleh Allah. Beliau bisa mengerti apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tentunya semua dengan izin Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Yang ngerti ghaib itu ya cuma Allah. Tapi Rasul SAW dikasih tahu sama Allah. Makanya ngerti lah. Kalau saya sama Anda kan gak dikasih tahu. Makanya gak ngerti. Ini dalil dari Al-Quran. Dimana Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis itu belum dapat laporan. Nabi Sulaiman udah ngerti nanti Balqis akan datang ke sini menyerahkan diri. Makanya Nabi Sulaiman nanya, siapa yang bisa membawakan apa tadi itu singgasananya yang sangat besar itu kepadaku. Kan laporannya Hud-Hud ini singgasananya kan besar. Makanya diajak ngomong yang tokoh-tokoh khusus. Siapa yang sanggup membawakan singgasananya kepadaku? Pertanyaan, emangnya Nabi Sulaiman gak sanggup? Sanggup. Nabi Sulaiman sanggup. Tapi yang namanya pimpinan itu ya tidak terus semua harus diayahi, dikerjakan sendiri. Bagi tugas kan? Bagi tugas. Siapa yang sanggup di antara kalian semua? Ini yang sanggup kan berarti mendapatkan kemuliaan. Menjalankan tugas pimpinan itu yang sanggup mendapatkan kemuliaan. Ini dalam rangka memberikan kemuliaan kepada yang lain. Dan sekaligus ada hikmah di situ. Nabi Sulaiman alaihissalam ingin menunjukkan makomnya orang yang alim atau orang yang berilmu dibandingkan yang lain. Karena kalau enggak ditawarkan langsung nunjuk, Nabi Sulaiman langsung nunjuk kamu gitu, maka nanti tidak kelihatan mana yang mulia, mana yang lebih mulia. Ditawarkan kepada Flur, kepada khalayak, siapa di antara kalian yang mampu memindahkan tahta Balqis. Qala adika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin. Qala ifritum minal jin. Ifrit dari golongan jin. Jin itu kelasnya macam-macam. Ya, ada jin misalnya ya, manusia ada Sunda, ada Jawa, ada Madura ya kan? Ada Afrika. Ini kalau orang Afrika sama orang Jawa kira-kira gelut menang mana? Ngaku-ngaku. Orang Afrika itu badannya gede, ucup sekali tonjok geblak. Badannya besar, postur tubuhnya itu udah kelihatan beda. Kan ada orang yang postur tubuhnya besar. Ya, umumnya kalau ada orang postur tubuh besar, yang postur tubuh kecil kalau tangan kosong ya mesti kalah. Umumnya kan seperti itu. Nah, jin itu juga punya kelasnya. Ada jin kelas golongan biasa, sedang, ada yang luar biasa. Nah, jin yang luar biasa itu kecepatannya jauh lebih cepat. Kemudian kemampuannya sebagai jin itu juga semakin tinggi atau lebih tinggi. Nah, ifrit ini termasuk golongan jin yang kelas high class, senior. Ya, jin kelas senior, bangsa jin kelas senior. Bangsa jin kelas senior. Ini kalau Ucup nih enggak tahu nih, ini bangsa manusia ini kelasnya apa, ini wallahu a'lam nih. Mas Ucup nih. Ya, yang jelas sesama teman jangan saling merendahkan ya Cup ya. Sama-sama manusia. Kalau sama jin kira-kira kelasnya tinggi mana, Cup? Tinggi manusia, jawaban yang bagus. Ini jin di sini cemburu loh nih. Tenane, kowe rumong soleh ape karo aku ngono. Jadi yang namanya ifrit itu kelas high class-nya jin. Sakti-sakti. Jin yang sakti-sakti itu ifrit. Ifrit mengatakan ambil suara. Ini kalau yang biasa-biasa enggak boleh ikut ngomong. Ini yang boleh ngomong yang memang senior, yang punya kemampuan. Yang diajak ngomong Nabi Sulaiman juga yang punya kemampuan. Bukan yang apa cerimendi. Apa tuh cerimendi nih? Teman-teman suka ngomong cerimendi. Sebetulnya artinya cerimendi apa tuh? Ramu dengar arti ini, ya ngomong gitu. Sama saya ini juga gak ngerti, tapi juga ngomong. Kita ini suka ngomong sesuatu yang kadang kita gak ngerti artinya, tapi tahu maknanya gitu ya. Tahu maknanya. Wah, yang kelas apa ya, kelas tri gitu ya. Kelas tri karena tri itu kecil, gak usah ikut ngomong. Ini yang boleh ngomong yang punya kemampuan. Yang diajak ngomong juga yang punya kemampuan. Ifrit ngomong, saya atika bihi qabla an takuma min maqamik. Saya sekarang ini akan ambil tahta Balqis, saya akan bawa ke sini dan akan udah sampai ke sini tahta Balqis sebelum engkau selesai mengajar. Min maqamik itu artinya selesai mengajar. Nabi Sulaiman itu waktunya mengajar dan menyelesaikan fatwa-fatwa, ada orang nanya macam-macam, kurang lebih 2 jam, 3 jam, 4 jam. Lama. Waktunya lah lama. Ifrit mengatakan, ya kurang lebih sekitar itu. Sekitar 2 jam saya udah bawa tahta Balqis ke sini. Berarti kecepatan Ifrit kurang lebih seperti kecepatan 2 kali pesawat. Ya 1000 km, 1000 km PP cuma 1 jam itu kan, apa 2 jam kan, berarti kan 2 kali pesawat. Dia kecepatannya kan luar biasa. Bukan masalah cepatnya. Yang jadi masalah juga ngambil tahta itu dari pengawalan istana Balqis itu enggak gampang. Jangan dikira Balqis enggak punya jin juga gitu ya. Ya dia kan juga punya orang-orang pinter. Tentunya enggak mudah ngambil tahta itu ya. Enggak seperti ngambil laptopnya Mas apa namanya? Mas Roni. Ini laptopnya Mas Roni tadi sore apa namanya? Tadi sahur diambil orang gitu ya. Itu lebih gampang untuk ngambil laptopnya Mas Roni. Tapi kalau mengambil tahta Balqis, ya, ambil tahta Balqis itu kan dijaga dengan penjagaan yang luar biasa. Oh, ini kerajaan. Kalau sampai singgasana rajanya itu hilang, berarti podo wae dengan kerajaannya hilang. Kalau singgasananya hilang, berarti sama saja dengan kerajaannya hilang. Makanya nih, yang intinya kerajaan ya tahta itu kan singgasana harus dijaga ketat. Ifrit memperkirakan sudah pokoknya sekitar 2 jam 3 jam nyampe di sini. Bukan masalah jauhnya cepatnya, tapi tidak mudah ngambil tahta Balqis. Ternyata di situ ada satu orang yang punya ilmu. Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika turfuk. Coba nih. Di sini orang tuh kalau ditawari siapa yang bisa ya cuma menunggu. Wis bendei, biar dia. Jangan. Kalau ditawari siapa yang bisa, kalau yang mampu ya ngomong. Bukan berarti kemudian kalau ngomong sombong ya enggak. Kalau enggak ngomong tambah salah. Ya, siapa yang bisa ngangkat meja, menang. Biar dia. Sudah cukup dia, jangan. Ya, yang punya kemampuan dia harus menunjukkan kemampuannya. Ngomong itu ditanyakan siapa yang mampu. Nah, itu Ifrit menunjukkan kemampuannya. Kan udah cukup cepat sebetulnya. Sudah cukup cepat. Makanya prinsip Nabi Sulaiman ini harus kita pakai. Ini prinsip Nabi Sulaiman ya. Lebih cepat, lebih baik. Ya, dalam urusan begini lebih cepat, lebih baik. Jangan merasa itu sudah cukup cepat. Enggak. Itu sudah cukup cepat. Kalau ada yang lebih cepat, lebih baik. Makanya, qala rajulun, qala alladhi indahu ilmu minal kitab. Berkatalah seseorang yang dia punya ilmu dari kitab. Ya, punya ilmu dari kitab. Ya tentunya kitab yang dimaksud adalah kitab Taurat dan Zabur. Ya Taurat dan Zabur. Maka disitulah orang yang punya ilmu dari kitab ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Dia muridnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Manusia bukan jin. Ya dia manusia bukan jin. Ngomong angkat bicara, punya ilmu. Yang ditekankan sama Allah di sini bukan orang yang gagah, bukan orang yang kuat, bukan orang yang kaya, bukan. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab, orang yang punya ilmu. Di sini Allah ingin menunjukkan kelebihannya orang yang alim dibandingkan siapapun, termasuk dibandingkan jin kelas Ifrit sekalian. Nah, orang yang alim, makanya orang yang alim itu didatangi jin macam-macam, orang gagas, neng apa? Lo ilmunya luwe dur. Oh saya bantu ini, gak usah. Kenapa? Lo lebih tinggi ilmunya, mampu dia kok. Dia mampu, gak bergantung kepada jin dan lain sebagainya. Memang dia punya keilmuan yang lebih tinggi. Justru dia didatangi jin itu untuk belajar. Saya mau ambil ilmunya. Nah disinilah yang punya ilmu, dia berkata, coba kalimatnya ini. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Lah kalau Ifrit bilang tadi sebelum kamu selesai ceramah, kesuwen. Saya akan datangkan sekarang juga. Bukan saya akan pergi ngambil, enggak. Saya akan datangkan sekarang juga sebelum matamu itu berkedip terus melek lagi gitu ya. Istilahnya cuman setengah kedip mata, kan mata kok kedip kan gitu. Terpejam, kemudian melihat lagi kan, terpejam melihat. Ini baru terpejam, belum kembali. Belum kembali, artinya setengah kedip mata sudah sampai di sini. Jadi itu begitu ngomong ya langsung nyampe. Ini teknologinya apa ini? Bukan cuman ngangkatnya loh, ya. Bukan cuman ngangkatnya. Lah ngeluarkan itu dari istana Balqis itu enggak gampang. Punya ilmu dari kitab. Lah kalau orang yang punya ilmu dari kitab Taurat, punya ilmu dari kitab Zabur, bisa berbuat seperti itu, dan jenengan punya ilmu dari Al-Qur'an kok enggak bisa, itu yang salah siapa berarti? Paham maksudnya enggak? Jadi kalau ada orang-orang soleh punya kelebihan macam-macam, yaitu memang punya ilmu dari Al-Qur'an. Ya, punya ilmu dari Al-Qur'an. Nah, kalau yang baru tahu sedikit rahasia Taurat, Zabur, bisa seperti itu. Nah, yang bisa tahu rahasia Al-Qur'an kira-kira bagaimana? Nah, kalau muridnya Nabi Sulaiman bisa seperti itu, lah kira-kira muridnya Nabi Muhammad SAW bisa apa? Al-Qur'an ini super, yang paling apa lengkap itu adalah Al-Qur'an. Semua wahyu Allah sempurna, enggak ada yang enggak sempurna. Taurat sempurna, Zabur sempurna, Injil sempurna. Cuman Al-Qur'an ini yang paling lengkap. Lah kalau tahu dari Taurat, tahu dari Zabur, ilmu minal kitab, sebagian udah bisa berbuat seperti itu, memindahkan tahta Balqis setengah kedip mata, kira-kira yang tahu rahasia Al-Qur'an bagaimana? Makanya kalau para awliya sholihin itu bisa sebentar di Mekah, sebentar di Madinah, sebentar di Solo, sebentar di Amerika, ya pindah-pindah kemana-mana, cuman setengah kedip mata itu nyampe, itu hal yang biasa, bukan yang luar biasa untuk para awliya sholihin. Dikatakan para wali itu berjalan bukan dengan jalan, berjalan dengan hati. Jadi hatinya pengen ke Mekah ya sampai Mekah, Mekah sampai Mekah. Hati yang ngomong Solo sampai Solo. Hati yang bilang Bekonang ya sampai Bekonang. Ya, mau ilmunya enggak? Mau. Sama. Saya juga mau. Saya diundang pengajian enggak repot ya. Wonosobo nyampe gitu. Pengen punya ilmunya. Caranya bagaimana? Ya pelajari itu rahasia Al-Qur'an ya, dipelajari betul nanti ya bisa dapat. Manjada wajad. Siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Masalahnya kita enggak pernah sungguh-sungguh, mesti mikir apa yo iso to yo. Apa yo tenan? Apa mungkin saya bisa? Bisa. Ya, insyaallah kita bisa. Mau atau tidak, itu yang jadi masalah. Nah, ini yang punya ilmu dari kitab langsung membawakan tahta Balqis itu di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam dalam waktu setengah kedip mata. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dah, subhanallah. Cukup sampai di sini, enggak usah panjang-panjang malam hari ini. Tapi saya jelaskan dulu, belum selesai nih. Maksudnya ayatnya cukup sampai di sini. Walaupun ini enggak panjang-panjang, udah berapa menit nih Mas Yatoni? 28, ya. 20 menit lagi selesai. Satu ayat ini insyaallah 20 menit. Insyaallah. Ketika Nabi Sulaiman falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu, melihat tahta Balqis udah ada di sisi Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini orang yang punya ilmu tadi baru sebentar ngomong sudah nyampe di situ. Nabi Sulaiman merasa senang ya, merasa bahagia, muridku ternyata luar biasa. Ya, muridku ternyata luar biasa. Ini enggak sia-sia aku mendidik muridku punya kemampuan seperti itu. Dan sekaligus menunjukkan ya, manusia kalau berpegang teguh kepada wahyunya Allah jauh lebih hebat dari makhluk manapun, termasuk ifrit yang luar biasa. Itu kalah dengan manusia yang punya ilmu. Manusia yang punya ilmu. Makanya yang kita cari ini ya makom ilmu nih. Kejar nih makom ilmu, karena enggak ada yang bisa mengalahkan makom ilmu. Qala, langsung ngomong Nabi Sulaiman, syukur kepada Allah yang memberikan kepada beliau pengikut murid yang punya kemampuan yang luar biasa. Kalau kita punya pengikut, punya murid, punya kemampuan yang luar biasa, ya syukur kepada Allah. Gak banyak loh orang yang didukung sama orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa. Kalau kita didukung sama orang-orang yang punya kemampuan luar biasa, ya syukuri. Nabi Sulaiman langsung syukur kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Langsung ngomong, ini termasuk karunia Allah yang maha memelihara diriku. Nabi Sulaiman bukan ngomong, ini murid saya. Enggak. Oh, ini murid saya, ini didikan saya, ya seperti ini, ya pantas. Enggak. Langsung semua dikembalikan kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini termasuk salah satu karunia Allah yang maha memeliharaku. Min fadl. Allah itu ada dua sifat, ada fadl, ada adl. Fadl itu yang Allah serba pemurah gitu. Yang seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Allah punya sifat fadl, maha pemurah. Allah punya sifat adl, maha adil. Kalau maha pemurah ini Allah enggak pakai hitungan. Jadi kalau dihitung-hitung sebetulnya enggak pantas dia dapat gitu. Dihitung-hitung sebetulnya enggak pantas dia dapat. Dengan dua rakaat sebetulnya ini rakaatnya dia belum cukup menghapus dosa-dosanya. Tapi karena Allah mau ngasih dia ampunan, dengan dua rakaat tadi diampuni dosa-dosanya. Ini dari sisi kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada orang mau beli ayam goreng. Ya, harga ayam gorengnya 10.000. Orangnya punya uang cuma 1.000. Maka yang punya warung bilang, "Sudah, bawa sini yang 1.000, bawa sini." Ya. 1.000 diterima, dikasih dia ayam goreng 3 porsi. Ya, ini dikasihnya gara-gara uang 1.000-nya atau gara-gara yang punya warung yang khair nih, yang baik hati ini. Ini yang punya warung yang baik hati, yang punya warung ini dermawan. Nah, itulah sifat fadl Allah, kemurahan Allah. Hamba-hamba Allah itu ada yang amalnya sedikit, jadi mung sewu reso bobo gitu ya. Tapi Allahnya yang mau ngasih dia. Akhirnya dengan kemurahan Allah dikasih. Dengan kemurahan Allah dikasih. Makanya kita kalau minta itu suka min fadlik, tolong dengan kemurahanmu ya. Ya Allah, beri aku karunia. Jangan pernah mengandalkan amal kita. Kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Sulaiman mengajarkan ini bisa begini sebetulnya bukan apa-apa. Ini karena Allah bermurah hati kepada dirinya. Ya, bermurah hati kepada dirinya. Lah ini yang harus kita renungkan. Kalau kita dapat apa-apa, kita katakan ini dari kemurahannya Allah, bukan usaha saya. Ya, bukan usaha saya. Nah, dikasih kemurahan sama Allah, orang-orang yang mendukung punya kemampuan yang seperti itu, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, ini lanjutannya harus direnungkan, liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku, aku termasuk orang yang bisa bersyukur atau orang yang kufur. Sering ayat hadza min fadli rabbi dicantumkan. Cuman sayang lanjutannya enggak pernah dicantumkan. Hadza min fadli rabbi ditaruh di rumah-rumah. Hadza min fadli rabbi. Biasanya yang masang tulisan gitu biasanya wong sugih. Betul enggak? Kebanyakan orang sugih, orang punya harta itu masang ayat hadza min fadli rabbi. Kalau yang belum sugih biasanya enggak pasang itu. Ayo coba Anda kalau pergi ke rumahnya orang yang berharta, di situ nanti ada potongan ayat Al-Qur'an dalam bentuk kaligrafi hadza min fadli rabbi. Itu dicantumkan ini kekayaanku, dia pamer gitu ya, kekayaanku ini min fadli rabbi, dari karunia Tuhanku. Cuman sayang lanjutannya enggak ditulis. Mestinya lanjutannya ditulis terjemahannya sekalian ben ileng sing sugih mau. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini karunia dari Tuhanku untuk mengujiku, aku syukur atau kufur. Kudune ditulis dadi ben eling. Tapi orang pada enggak nulis. Betul atau betul nih? Betul kan? Nah, Nabi Sulaiman ngingetkan hadza min fadli rabbi. Dikasih kemurahan sama Allah itu wujudnya bukan cuma harta, termasuk didukung orang-orang yang punya apa keilmuan. Alhamdulillah saya didukung sama Mas Seto, ya, yang punya keilmuan dalam otak-atik komputer, didukung sama teman-teman dari Amikom, didukung sama teman-teman dari apa namanya yang kita bentuk bersama-sama Aswaja IT developer untuk urusan IT-nya, ya, didukung sama Mas Ucup, Mas Takim dan kawan-kawan urusan otot kawat balung musinya, ya kan? Ini Mas Ucup kalau diserahi komputer, komputernya menjeblok tambahan gitu. Ya, tugasnya Mas Ucup itu macul-macul, gembur-gembur lah, itu cocok gitu. Ini memang badannya kuat. Didukung sama teman-teman yang punya keahlian di bidang masing-masing. Nah, setiap orang ini mendukung perjalanan dakwah saya ini kan. Ini saya harus syukuri ini. Kalau saya enggak syukur kepada Allah, syukurnya kepada Allah nih. Kalau enggak mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk yang kufur lale, terus sombong. Enggak ada yang seperti saya. Saya punya ifrit, saya punya apa namanya, ini murid yang bisa pindah tahta Balqis tuh biar ngerti orang-orang. Ini namanya kesombongan, tuh enggak syukur, itu kufur, itu akan hancur. Kembalikan semuanya kepada Allah. Ini kamu dimanja sama Allah. Min fadli, dari sifat pemurahnya Allah, karunia Allah. Allah manja ke dirimu loh. Dimanjakan. Nih kamu dikasih tempat, nih kamu dikasih orang, nih dikasih teman, nih kamu dikasih ini, nih kamu dikasih kemudahan. Kamu syukur atau tidak? Nah, syukur itu dengan apa? Yang namanya syukur tentunya dengan apa namanya, menggunakan karunia itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syukur. Selanjutnya Nabi Musa, Nabi Sulaiman mengatakan, "Waman syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Kalau orang itu sadar ya, orang yang syukur punya harta disyukuri, artinya buat sedekah hartanya, buat bantu fuqara wal masakin, buat bantu orang yang sekolah, buat bantu orang yang berobat, disedekahkan hartanya tersebut. Ini yang sebetulnya dia bukan apa ya, mau ngasih Allah, bukan mau ngasih Allah, atau dia membantu, wah saya sudah membahagiakan fuqara wal masakin, bukan. Sebetulnya itu ya kamu tuh nyenengkan dirimu sendiri. Kenapa? Ya dengan kamu sedekah tadi kamu diampuni sama Allah. Dengan sedekah tadi kamu masuk surga. Dengan sedekah kamu masuk ridhonya Allah. Sebetulnya kan kamu nolong dirimu sendiri, bukan nolong orang lain. Hakikatnya kan seperti itu. Nah, kita diajarkan dengan kalimat ini, diajarkan jangan pernah melihat diri kita sudah berbuat baik kepada orang lain. Ya, jangan pernah melihat diri kita sudah berbuat baik kepada orang lain. Setiap kali kita berbuat baik, kita justru sadarkan diri kita, jane iki aku sing butuh utudei. Sebetulnya saya yang butuh dalam sedekah ini, bukan dia. Saya butuh dia untuk menerima sedekah saya. Saya butuh dia untuk menerima ilmu yang saya sampaikan. Saya butuh dia untuk menerima jasa yang saya tawarkan, karena saya butuh pahala dari apa yang dia terima. Kalau dia terima sedekah saya dapat pahala. Dia mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, saya dapat pahala. Dia mau menerima jasa yang saya tawarkan, saya dapat pahala. Berarti yang butuh adalah saya, bukan dia. Yang begini gampang atau susah? Biasanya wong ngei itu ya, orang ngasih itu ya rumongso ngasih, merasa yang butuh itu yang diberi. Nah, tapi sekarang kita diajarkan untuk mikir yang ngasih justru dia yang butuh. Yang ngasih dia yang butuh. Faman syakara wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Lanjutannya, sedangkan siapa yang kufur, gak mau syukur, kasih kelebihan harta, gak mau sedekah. Ya. Rabbi fa inna rabbi ghaniyun karim. Sesungguhnya Allah Maha Pemeliharaku, ghaniyun maha kaya, maha dermawan. Allah bless rabutuh. Kalau bahasanya orang Jawa, ora paten. Ya, ora paten. Bless Allah gak butuh sama sekali. Dengan sedekah kita Allah gak butuh, dengan harta kita Allah gak butuh. Jadi kalau kita enggak mau sedekah, kita enggak mau nyampaikan ilmu, kita kufur nikmat, naudzubillah min dzalik, Allah tidak butuh ora padean, karena Allah Maha Dermawan. Orang-orang miskin itu kalau enggak kita santuni, Allah akan nyantuni itu. Aja mbok anggap atau kita menganggap kalau enggak ada kita kemudian mereka mati. Sombong bener. Ya. Kalau enggak ada kita kemudian, contoh misalnya Mas Ucup merasa, kalau enggak ada saya siapa yang akan kebar gembur ini? Siapa? Orang yang Ucup ono Takim. Takim rono, ono Roni. Roni rono, Pak Tarmin. Pak Tarmin ada Mas Budi. Mas Budi enggak ada, mbuh Mas Sopom, Mas Agus gitu kan. Artinya kita ini jangan merasa keberadaan kita itulah yang membuat sesuatu itu bisa berjalan dengan baik. Enggak. Allah yang membuat bisa itu Allah. Kita cuma dipakai sama Allah. Begitu kita rumongso, aku, goro-goro ana aku iki. Rabbi ghaniyun karim. Allah ra butuh. Nyoh minggat to kowe. Ya, pergi kamu. Allah akan kirimkan orang lain. Sama juga ustaz. Ustaz ya, ulama aja rumongso yen ora ana aku goblok kabeh iki. Nek kalau enggak ada saya semua akan bodoh, akan tersesat semuanya. Ora butuh kowe. Kamu enggak ada, Allah akan kirimkan orang lain. Ya Allah akan kirimkan orang lain, karena itu urusannya Allah Maha Kaya. Allah enggak butuh sama kita, sih butuh tuh kita, bukan Allah. Makanya dalam kita berdakwah, dalam kita bekerja, dalam kita bersedekah, jangan merasa kalau tidak ada saya kiamat dunia ini, tidak ada saya hancur semuanya. Ini kesombongan yang tersembunyi, takabur yang seringkali tidak disadari. Paham? Jadi jangan pernah merasa goro-goro aku, karena saya, semua adalah karena Allah Rabbul Alamin. Cukup jelas? Ya, alhamdulillah. Berapa menit Mas Eto? 41 menit. Nah, malam hari ini special edition ya. Enggak usah lama lah, lama. Sedikit tapi ini kira-kira cukup mantap enggak ini? Mantap ya. Mantap apanya? Sedikitnya. Mantap sedikitnya. Saya garis bawahi untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih masih bergabung bersama kami di Majelis Ar-Raudhah. Dan terima kasih atas kebersamaannya selama ini ya. Jadi tadi yang nanya via SMS kepada saya dari Jakarta, apakah boleh saya ngambil suri teladan dari Nabi Sulaiman? Sangat boleh dan sangat harus. Ya sangat harus. Jangankan dari Nabi Sulaiman, lewong dari manusia biasa kita disuruh ngambil suri teladan. Al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu barang dagangannya mu'min. Dimanapun kita dapatkan ya kita ambil. Makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu berkata, "Undzur ma qal wa la tanzur man qal." Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Yang diucapkan itu baik, ya ambil. Yang mengucapkan masalah, yang mengucapkan itu pemabuk, yang mengucapkan itu perampok, kalau omongannya baik ya diambil. Ya. Tapi kita harus ngerti dulu nih baik atau enggak baik. Nah, untuk ngerti baik atau enggak baik kita harus belajar dari orang yang baik, cari ilmu yang banyak dulu sehingga kita bisa milah-milah. Ini maunya benar atau enggak? Benar. Harus bisa milah-milah, enggak sembarangan juga. Kadang kita kalau ngambil ucapan dari orang yang enggak pas, kita enggak ngerti itu pas atau enggak pas, akhirnya kita telan jadinya juga tidak pas. Tapi ini ada satu statement yang bagus. Lihat yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Seringkali enggak kita lihat yang mengucapkan siapa. Kalau yang mengucapkan orang yang kita cintai, kita terima. Kalau yang mengucapkan musuh kita, jadi ini ya benar, saya ngomong dia, wah aku lah ini sombong ini. Gak boleh seperti itu. Nah kalau dari orang lain aja kita suka ambil suri teladan, apalagi dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Makanya di Al-Quran itu kita dikasih kisah-kisah para Nabi ya untuk diambil hikmahnya, dipetik pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Bahkan Rasulullah SAW diperintahkan untuk petik pelajaran dari kisah para anbiya wal mursalin. Ini nomor satu itu. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam sudah mengerti kalau Balqis akan tunduk, Balqis akan menyerah. Makanya tahta Balqis dibawa dulu ke istana Nabi Sulaiman, ya. Dibawa. Ini jangan ngomong gini, ini kadang ada orang kurang ajar, tuh Nabi Sulaiman ngajari mencuri. Ya, tuh Nabi Sulaiman ngajari mencuri itu kan bukan haknya kok diambil. Namun judulnya saja ini rampasan perang itu. Akan tunduk semuanya ya. Dan syariatnya juga berbeda. Dalam pertempuran itu ada hal-hal yang tidak boleh, itu jadi boleh. Ini urusannya kan perang, bukan apa namanya, bukan kehidupan normal. Dan di situ Nabi Sulaiman punya tujuan untuk membuat kaget Ratu Balqis, bukan untuk diambil, dipek, bukan. Itu akan diserahkan kepada Balqis kembali. Siasat dalam pertempuran ya, siasat pertempuran untuk buat Balqis itu betul-betul mau masuk dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian nanti ditiru ya, pulang dari sini dengar kajian, oh ya sudah kalau begitu saya mau ambil punya siapa dulu tak jirizik ngono. Jangan. Ya Mas Roni sampaikan tuh yang ngambil laptop jenengan gitu ya, biar sadar itu. Doakan saja nanti Mas Roni dapat ganti yang lebih bagus gitu ya. Istri yang solehah gantinya laptop gitu ya. Amin. Wah, laptop hilang gantinya bojo solehah kok penak tenang ngono ya. Hafidzoh, itu Mas Roni itu wiridnya itu, berkat solawatku dapatkan hafidzoh, begitu ya. Hafidzoh Al-Fatihah atau Al-Ikhlas gak tahu ya, pokoknya kan hafidzoh. Boleh sing jus 30 jus kangelen karena sing sa ayat apa sa surat wae sing gampang gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit gambaran ya. Kemudian terakhir kita garis bawahi bahwasannya orang yang alim itu punya kelebihan di atas manusia yang lain, bahkan di atas golongan jin. Makanya jangan mengejar, cari kelebihan-kelebihan. Bisa begini, bisa begini. Jangan itu tujuannya. Jangan itu tujuannya. Tujuannya cari ilmu sebanyak mungkin, amalkan. Jenengan itu kalau cari ilmu diamalkan, enggak usah nyari keramat. Jani wis keramat tapi ra kroso. Karomah itu bukan untuk dimuncul-munculkan, enggak. Nanti akan muncul dengan sendirinya. Akan muncul dengan sendirinya ketika dibutuhkan. Sama ini tadi, keramatnya muridnya Nabi Sulaiman ini muncul karena memang dibutuhkan. Nah, sekarang ada orang yang pura-pura punya keramat. Ini repot nih, na'udzubillah min dzalik, gaya keramat. Ini modelannya. Ya, gaya punya keramat. Jangan seperti itu. Orang yang punya karomah betul akan semakin merendahkan diri. Dan jangan punya cita-cita pengen bisa begini, pengen bisa begitu, yang aneh-aneh dengan cara yang aneh-aneh. Enggak usah. Fokus aja cari ilmu. Fokus aja cari ilmu dan mengamalkan ilmu, otomatis tuh makomnya udah semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga manfaat. Terakhir pengumuman dari saya buat para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Al-Hidayah dimanapun Anda berada, jangan lupa Kamis malam Jumat 25 Juli. Kamis depan ya. Kamis malam Jumat 25 Juli hadirlah di Majelis Ar-Raudhah jam 8 malam. Ya, hadir di Majelis Ar-Raudhah jam 8 malam di Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon Solo. Kamis malam Jumat 25 Juli, berarti Kamis depan. Dalam rangka Majelis Khotmil Quran, ajak teman sebanyak mungkin. Target kita minimal 10.000 orang biar kumpul di Semanggi. Pengennya seperti itu. Jadi tolong teman-teman yang mau nikah besok ditunda dulu ya, malam Jumat depan ya. Mau nikah ditunda atau dimajukan, pokoknya jangan malam Jumat. Yang punya acara apapun malam Jumat, mari bergabung di Majelis Ar-Raudhah. Ya, bergabung di Majelis Ar-Raudhah, ajak semuanya untuk sama-sama kita mengkhatamkan Al-Quran, kita akan berdoa bersama, nangis bareng, yang guyu juga bareng, kita minta sama Allah karunia-karunia yang besar di bulan Ramadan. Ya, malam 17 Ramadan, jatuhnya insya Allah hari Kamis malam Jumat 25 Juli. Tolong sampaikan ini kepada seluruh kerabat, teman Anda yang mendengar atau menyaksikan tayangan ini, lewat SMS, lewat Facebook, lewat BB dan lain sebagainya. Harapan saya jenengan semua bisa rawuh datang. Nanti untuk teman-teman yang ada di Amerika, di Jerman, di Hong Kong, di Taiwan, di Saudi, di Malaysia, di Singapura, di berbagai kota di Indonesia yang biasa ikut lewat streaming video, insya Allah akan tetap bisa menikmatinya lewat streaming video malam Jumat besok. Kemudian nanti di 10 hari yang terakhir untuk malam pengajiannya, mungkin saya akan live streamingnya, akan ngajak Mas Seto keliling dari satu majelis ke majelis yang lain seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita akan ada kajian-kajian di desa-desa 10 hari terakhir itu. Nanti ada yang di Wonosobo, ada yang di Pacitan, ada yang di Jatipuro, ya, ada di beberapa tempat. Nanti insya Allah kita akan live streamingkan dari lokasi tersebut. Doakan saja jaringannya di sana bisa bagus ya. Dan Mas Seto doakan saja bisa ikut sama saya gitu ya. Ya, ini namanya ditembak di tempat ya, tapi enggak mati ini. Insya Allah. Demikian, semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك faktubni min awliyak waslub bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam sallam alhamdulillah rabbil alamin al-fatihah bi niyati shifa li akhina muzammil أن الله يشفيه بشفاء عاجل الشفاء لا يغادر سقما ويرزقه صحة كاملة ظاهرا باطنا ويؤتي الأمر في طاعته مرة في العافية والسلامة التوفيق والهداية والرضا العناية في الدين والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.